Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala hawla wala quwwata illa billah ma ba'd. Kita baca bahasanya usul atau nasab itu ada berdasarkan jihah, arahnya ada usul, ada furu', ada hawasi. Nah, usul apa? Belgis? Lebihnya? Nah, yang tafarra al-mayyitu anhum, si mayyit tercabang darinya. Atau dengan bahasa lain, man tunadihi bil ab atau tunadiha bil um. Ya, orang-orang yang kamu panggil sebagai ayah atau ibu, kakek atau nenek. Ini usul. Nah, usul mayit itu ada termasuk ahli waris, mendapat bagian dengan fard, yakni muqaddar, telah ditentukan ukurannya. Ada yang mendapat dengan taksib tanpa ukuran. Itu hukum asalnya. Usul al-mayyit itu dapat waris dengan fard atau taksib. Nah, kata beliau, siwa sinfain, kecuali dua kelompok. Ini kita mutakarah dulu, kita ulang. Nah, yang pertama adalah kullu dzakarin hala bain wa bil mayyit untha. Semua laki-laki yang terhalang antara dia dengan si mayyit, menghalangi dia dengan si mayyit, untha, seorang wanita. Misal abil um. Abilum. Mata Zaid. Mata Zaid. Zaid meninggal dunia dalam keadaan ayahnya, yakni Amr, masih hidup. Ibunya Ruqayyah masih hidup. Ketika Zaid meninggal dunia, Abu, ayahnya yang masih hidup, Amr, dapat waris? Abdullah? Dapat. Dia, dia usul. Dia usul. Ketika Zaid meninggal, Ruqayyah, ibunya Zaid, masih hidup, dapat waris? Abu Faruq? Ya, Zaid meninggal, ibunya masih ada, Ruqayyah. Ruqayyah dapat waris? Ini kita sekarang sedang bahas masalah hukum asal. Buatnya? Dapat, dia usul. Dia usul. Nah, Zaid, ayahnya Amr. Nah, ibunya Ruqayyah. Amr, Amr tadi, ayah Zaid, itu punya ayah masih hidup, namanya Ahmad. Ahmad yang gampang aja. Iya, berarti Ahmad apanya Zaid? Ahmad berarti apanya Zaid? Makanya Nabi bilang kalau bisa bawa cair ya, tanah, bawa kertas biar enak. Ya. Zaid yang meninggal, dia punya ayah Amr, kemudian Ruqayyah. Amr masih punya ayah namanya Ahmad. Jadi Ahmad itu apanya Zaid? Kalau usul berarti antum tulis ke atas, huh? Kakeknya. Ya, kakeknya. Begitu ya. Ketika Zaid meninggal. Zaid meninggal. Amr, ayah Zaid sudah meninggal. Iya. Tapi Amr masih punya ayah, masih hidup. Ahmad. Ahmad dapat waris. Dapat usul. Iya. Abul Ab ke atas. Gitu ya. Ruqayyah, ayahnya Zaid, ibunya Zaid punya ayah ibu tentunya. Ibunya namanya Aminah. Iya, Aminah. Kalau seandainya si Zaid meninggal, Ruqayyah sudah meninggal. Tapi Aminah, ibunya Ruqayyah masih hidup. Dapat waris, Abu Ibrahim? Iya. Masih, dia umul um, begitu ya? Dipaham ya garisnya? Kalau pun dibuat retoretan kertas bekas. Nah, Zaid meninggal, punya ibu Ruqayyah. Si ibu punya bapak, namanya Amir. Iya. Ketika Zaid meninggal, Amir dapat waris. Apa maksud? Enggak, kenapa? Nah, ini pembahasan kita. Amir tidak punya hak dari fard dan fard. Kenapa? Karena antara Amir dengan Zaid itu ada penghalang. Si ibu itu perempuan. Iya. Kalau ibunya Ruqayyah, masih bisa. Tapi kalau bapaknya Ruqayyah, bapaknya ibunya Zaid, enggak. Begitu ya? Ada gambar? Yang penting ada gambaran. Walaupun di sini doang, nanti pulang di rumah ngilang lagi, ya harus dimurajaah. Mungkin di sini, tergambar? Tergambar ya? Iya. Kalau ibunya afwan, bapaknya dari bapak, dapat. Ya. Tapi ketika bapak dari ibu, enggak. Kenapa ini? Karena antara si bapak dengan si mayit terhalang perempuan. Kudu zakarin hala bainahu wa bain mayit unsa. Misal abil um. Berarti apa? Kakek dari nenek, gitu ya? Kakek dari ibu, gitu ya? Kakek dari ibu nggak dapat, kenapa? Karena antara si mayit dan kakek itu ada penghalang perempuan, si ibu itu. Gitu Muhammad? Nah, berikutnya yang kedua adalah kullu unsa. Kullu unsa. Adlat bidzakarin. Iya, yang dia itu punya hubungan dengan si mayit melalui laki-laki. Hubungan dia dengan si mayit itu melalui laki-laki. Tetapi hala bainahu wa bain mayit, tapi ada penghalang antara si laki-laki tadi dengan si mayit unsa, perempuan. Misal ummi abil um, ayahnya ayah ibu. Jadi ibunya ayah ibu. Jadi maksudnya adalah ibunya kakek dari ibu. Lanjut coretannya. Berarti Zaid meninggal. Tadi Zaid punya ayah Amr. Amr dapat hak waris. Amr, Zaid punya ibu Ruqayyah. Ketika Zaid meninggal, ibu dapat. Sekarang Amr punya ayah, ayahnya Ahmad. Ya. Tadi apa, Her? Ahmad masih punya orang tua ketika misalnya, ini kan namanya juga permisalan. Ketika Zaid meninggal dunia, iya, ibunya Ahmad masih hidup. Berarti Ummu Abin Ab. Ya, ya, ibunya kakek. Ketika Zaid meninggal, ibunya Ahmad masih hidup. Dapat Her? Hah? Apa katanya? Gini apa gini? Ininya India apa Indonesia? Iya, gitu. Her? Enggak. Enggak jelas. Ah, dapat. Iya. Ruqayyah. Ruqayyah tadi ibunya Zaid. Punya ibu, siapa? Aminah. Aminah bisa dapat waris tadi? Dapat ya? Maksudnya dapat ya? Dapat. Ruqayyah punya ayah. Ini sebentar dulu. Aminah dapat. Aminah punya ibu. Aminah punya ibu. Ibunya Zainab. Zainab ketika Zainab meninggal masih bisa dapat? Punya hubungan untuk dapat? Zainab. Hah? Ibunya nenek dari ibu. Berarti Ummu Umil Um. Dapat? Ada kesempatan dapat? Bu Ibrahim? Ummi apa berarti Ummu Umil Um nenek hah? Ibunya nenek hah? Dapat Ibrahim hah? Kenapa enggak tadi sekarang Ruqayyah, Ruqayyah dapat ibunya, ibunya Ruqayyah tadi Aminah dapat, Aminah dapat. Duh, Ummu tadi dapat. Ibunya ibu. Dapat. Sekarang ibunya ibu-ibu. Zainab. Dapat? Hah? Dapat. Iya, dapat. Iya. Sekarang tadi Zaid punya ibu Ruqayyah. Iya, Ruqayyah punya ayah. Namanya Amir. Itu tadi Amir. Amir dapat tadi apa maksud? Enggak dapat. Amir punya ibu. Gitu. Ibunya Amir namanya siapa lagi? Hafsah. Hafsah dapat? Ini membahas kita Hafsah. Tadi kan Amirnya itu enggak dapat. Amirnya saja sudah tidak dapat karena terhang perempuan. Maka ibunya yang dia punya hubungan melalui Amir juga enggak dapat. Ya, ini maksudnya beliau kudu unsa adlat bidakarin, semua wanita yang punya hubungan dengan semayit melalui laki-laki, melalui Amir. Tetapi laki-laki tadi terhalang, iya, antara dia dengan semayit oleh wanita. Seperti Ummu Abil Um. Iya, si Zaid punya ibu namanya Ruqayyah, Ruqayyah punya ibu, bapak namanya Amir. Amir enggak dapat karena terhalang oleh Ruqayyah. Ketika Amir punya ibu, Hafsah, itu ibunya Amir juga tidak dapat. Gitu ya. Ini terapannya aja. Nah, kita dikit-dikit ngomong aja. Kita gambar ya, Sub. Yes. Ya, penting ada gambaran. Ada gambaran. Nah, kita lanjutkan sekarang. Kemarin kita bahas surut al-irf. Yang pertama adalah tahakkuku mautil muwarrif. Ya, dipastikannya kematian ya muwaris yang punya harta waris yang hendak meninggalkan warisan, dipastikan dia meninggal atau dia ilhaquhu bil amwat, ya, atau digabungkan hukumnya seperti orang telah meninggal. 6. Kalau tahakkuk mautil muwaris jelas tentunya ya bisa dengan kita melihat langsung dia meninggal dunia. Atau mungkin ketika nasrullah afwan afiyah, ketika di ruang ICU, ya, pihak medis kedokteran menyatakan ini sudah tidak ada lagi, ini tinggal ada mesin yang Iya, orang sudah enggak ada. Sudah menurut medis sudah tidak ada. Orang ini dipastikan kematiannya. Atau apa namanya? Dihukumi sudah tidak ada, seperti kita berdarah mafkud. Mafkud, iya, orang yang hilang. Orang hilang apabila waktu penungguannya sudah habis. Waktu penungguannya sudah habis. Nah, seorang ayah misalnya berangkat berjihad fisabilillah. Iya, dalam keadaan dia punya harta banyak. Atau dia berdagang ke satu negeri. Saudagar. Ternyata setahun gak pulang, dua tahun gak pulang. Gimana hartanya di rumah? Apa langsung dibagikan ke anak-anaknya? Ini saudagar, kaya raya. Atau bagaimana? Nah, ini dihukumi orang hilang. Iya, kemudian apa yang dirajikan oleh Syekh Muhammad bin Rahimahullah? Kemudian, hah? Iya, dikembalikan kepada hakim. Kita ikuti keputusan qadhi, hakim. Ya, ada yang bilang tunggu sampai dia berumur 90 tahun, ada yang bilang di tunggu sampai 4 tahun dari kepergiannya. Tapi beliau di sini sebutkan yang rajin insyaallah itu kembali kepada hakim. Apalagi di masa sekarang, di zaman sekarang ya pencarian orang hilang mungkin lebih canggih, lebih modern, lebih mudah. Jelas kembalikan kepada hakim. Ya, jangan tersahul. Ini karena terkait dengan masalah lain. Contohnya masalah nikah. Iya. Kalau pas giliran mau dapat waris, iya. Pokoknya bagiin. Dulu setahun enggak pulang, udah mati misalnya. Memang buru-buru warisannya dibagi. Tapi kalau pas dia pergi hilang, pas menghilang setahun dari rumahnya, isinya mau nikah lagi, enggak boleh. Patah mafkut. Kalau dibatasi setahun, berarti setahun ini dianggap orang mati. Terkait dengan masalah lain. Masalah misalnya bagaimana seorang istri kalau suaminya gak ada kabar selama sekian tahun. Kalau dihukumi pakai tahun-tahunan saya tadi, berarti kalau misalnya dia bilang 4 tahun. Kalau 4 tahun gak ada kabar ke rumah, iya. Terus ibu istrinya sudah menikah lagi, dia gak ada bisa nuntut. Iya. Yang intinya apa? Terkait dengan hukum lain. Terkait dengan hukum lain, yang rajih kembalikan kepada qadhi, kepada hakim. Sehingga demikian juga ketika seorang istri, ya seorang wanita, suaminya pergi berjihad, suaminya pergi berdagang, lama tidak ada kabar berita, jangan gampang-gampang dia menikah lagi. Ya, dia adukan kepada hakim, ya bagaimana tentang keadaan dia, dan memutuskan hakim. Memutuskan adalah qadhi. Intinya, yang dihukumi telah meninggal adalah kalau dia telah orang hilang, kembali kepada qadhi. Jadi syarat pertama adalah dipastikan matinya mewaris. Yang kedua, tahakkuku hayatil warif ba'dahu au ilhaquhu bil ahya. Yang kedua adalah dipastikan hidupnya ahli waris yang akan mendapat warisan. Dipastikan ketika si mayit meninggal, ketika mewaris meninggal, si ahli waris yang mau dapat ini juga dipastikan masih dalam keadaan hidup atau sudah dalam keadaan hidup. Ba'dah maksudnya setelah si mewaris meninggal, dia dipastikan dalam keadaan hidup. Ahli waris yang mau dapat waris dalam keadaan hidup. Atau ilhaku bil ahya, atau dia digabungkan, dimasukkan ke dalam kategori orang yang sudah hidup. Iya. Kalau yang pertama tahakkuk hayatil waris gampang mungkin. Ya, ketika ayah meninggal, anak-anaknya masih terlihat hidup, gampang itu tahakkuk pasti. Iya. Ketika kakeknya meninggal, ya, dan ayah sudah tidak ada, anak laki-lakinya misalnya masih pada hidup. Dipastikan. Nah, kalau yang ilhaq maksudnya apa? Yaitu ketika masih di kandungan ibunya. Kata beliau, mislu ilhaqi bil ahya al-hamal. kandungan, janin yang masih dalam kandungan. Ketika si ayah meninggal, ya, dia di kandungan ibunya. Idza tahaqqaqa wujuduhu hina mauti murrihi. Jika dipastikan janin tersebut ada ketika si muwaris meninggal dunia. Ketika ayahnya meninggal dunia, dia memang dipastikan sudah ada di perut ibunya. Wa illam tunfakh fihi ruh. Walaupun di janin tersebut belum ditiupkan padanya ruh. Walaupun belum berusia 4 bulan. Walaupun belum berusia 120 hari. Yang penting dipastikan sudah ada. Itu memang anak si muarif. Ini yang pertama. Yang digabungkan sebagai orang hidup adalah janin yang di perut ibunya, yang dipastikan sudah ada ketika ya si ayahnya meninggal. Yang kedua, wa kadzalika al-mafqudu fi muddati intizarihi. Demikian juga orang yang hilang tapi dalam masa penungguan. Iya, ketika diadukan kepada qadhi, kata hakim, tunggu setahun lagi misalnya. Tunggu sekian lama lagi, berarti masih dihukumi hidup. Masih dihukumi hidup. Karena qadhi memutuskan masih hidup. Idza lam tatahaqqaq anna mautahu qabla mauti murrihi. Jika belum dipastikan kematian si mafqud itu sebelum kematian yang dapat yang ngasih waris. Iya. Intinya pagi ini yang penting kita dapat dulu sedikit. Syarat yang kedua adalah ahli warisnya yang mau dapat warisnya dipastikan masih hidup atau dihukumi sebagai orang hidup. Siapa yang digabungkan dengan hukum sebagai orang hidup? Yang pertama adalah janin yang masih dalam kandungan yang dipastikan sudah ada ketika ayahnya meninggal. Dan yang kedua adalah orang hilang yang masih dalam masa penungguan, yang qadhi ya memutuskan masih belum meninggal ketika si muwaris meninggal dunia. Ya, itu dua aja kita baca sampai sini. Insyaallah kita lanjutkan besok. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab.